Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala Wa fil asma'il khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dumalin. Ini terkait i'rab waw. Waw menjadi tanda bagi rafa' pada jamak mudzakkar salim dan juga kata musannif di sini wa fil asma'i al khamsah dan pada asmaul khamsah isim-isim yang lima yaitu abuka akhuka hamuka fuka dzumalin. Nah ketika dia marfu asmaul khamsah ini maka marfunya dengan waw jaa abuka abuka fa'ilun marfu wa alamatu rafihi al waw li anna minal asma' al khamsah wa mudaf kaf mudafun ilai dan seterusnya begitu. Ya, dibaca tafadhal Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Syarihu rahimahullah taala, hadza huwa al-mawdi'u tsani alladhi tanubu fihi al-wawu 'anil dhammati. Baik, hadza huwa al-mawdi'u tsani. Ini mawdi' yang kedua alladhi tanubu fihi al-wawu 'anil dhammati. Yang waw di situ tanubu dia menggantikan di sini fihi pada mawdi' yang kedua ini al-wawu menggantikan anid dommati dari dommah yang dommah menjadi tanda asli pada rofa. Ya, terus lanjut Pak Ahmad. Wa ta'rifuha ya abu aku hamu hu du. Ah, ini definisinya lima isim itu abu. Nanti ada syarat-syaratnya itu di halaman berikut di halaman 25 ya. Aku hamu fu du abu bapak bapakmu bapak bapaknya abu abuha ya. Aku, saudara, hamu, ipar, fu, mulut, zu. Zu bermakna sahib, sang pemilik. Ya. Lanjut Pak Ahmad. Misalul asma'il khamsati fi halatir rafi. Al-misalul awwalu nahu hadara abuka. Wa i'rabuhu hadara fi'lun wazir mabniun alal fati la mahalla lahu minal i'rabi. Abuka fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu. Ya batan anil dhammati li'annahu minal asma'il khamsati Abu mudhafun wal khafu mudhafun ilaihi mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin. Taib. Nah. Misalul asma'il khamsah fi halati rafa', contoh-contoh asma'ul khamsah yang ketika dia menempati posisi rafa', ketika dia rafa', contoh yang pertama hadara abuka. I'rabuhu i'rabnya hadara fi'lun madin mabni 'alal fath, jelas ini la mahalla lahu min al-i'rab ya abu fa'ilun abu adalah fa'il marfu marfuun ya ingat dia fa'il marfu marfunya karena dia fa'il fa'il dari hadara wa alamatu rafi'i tanda rafa'nya al-wawu dawau niabatan anid dhammati sebagai pengganti dari dhammah pada i'rab aslinya li'annahu min al-asma'i al-khamsati karena dia bagian dari asma'ul khamsah abu mudafun wal kafu mudafun ilai nah, kaf domir muttasil mabni alal fat fi mahali jarrin mudafun ilai mabni alal fat ya, fi mahali jarrin terus lanjut Pak Ahmad al-misal sani nahu najaha akuka ba'irabuhu najaha fi'lun madin mabniun alal fati la mahala lahu min al-i'rabi akuka fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu niabatan 'anil dhammati yanahu min al-asma'il khamsati aku mudhafun wal kafu mudhafun ilaihi mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin. Baik. Misal usani yang akuka najaha akuka. Akuka saudaramu najaha, dia lulus. Dia selamat, dia lulus. Ya, lulus ujian misalkan. Wa i'rabuhu i'rabnya adalah najaha fi'lun madin mabni 'alal fath mabniun 'alal fath la mahalla lahu min al-i'rab akhuka nah ini sini akhuka fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niabatan 'anid dhamma ya sebagai pengganti dari dhamma li'anna min al-asma'il khamsah akhu mudafun wal kaf mudafun ilaihi mabni 'alal fath fi mahalli jarrin ya kalau di i'rab lebih lanjut lagi kafnya itu domir muttasil ya mabni alal fath fi mahalli jarrin mudhafun ilaih ini kalau di i'rab sebagai fa'il kan kita mesti tahu kedudukan rafa itu ya rafa itu apakah sebagai fa'il naibul fa'il kalau naibul fa'il sama duriba akhuka. Atau sebagai isim kana, kana akhuka qaiman. Ya, apalagi isim apa khabar inna. Ya, inna Zaidan akhuka, begitu kan? Nah. Itu, ya, mubtada khabar. Akhuka qaimun. Ya. Ya. Apa tahu khabar mubtada? Zaidun akhuka. Nah, gitu juga. Baik. Ya, lanjut lagi Pak Ahmad. Al-misal itu nahwu jaa hamuka wa i'rabuhu jaa fi'lun madhin mabniun 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rabi. Hamuka fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan 'anil dhammati li'annahu min al-asma'il khamsati. Hamu mudhafun wal qafu mudhafun ilayhi mabniun 'ala al-fath fi mahalli jarrin. Baik. Nah, sekarang yang berikutnya hamu. Hamu fa'ilun marfu'un. Hamuka. Ja'a hamuka. Ja'a i'rabnya fi'ilun madin mabni 'alal fath la mahala lahu min al-i'rab. Jelas ini. Hamuka. Kita i'rab dulu hamu. Hamu dia fa'il dari ja'a. Telah datang iparmu. Fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammah li'annahu minal asma'il khamsah. Hamu mudhafun. Wal kaf mudhafun ilaih. Mabniun 'alal fath fi mahalli jarr. Ya, kalau kita i'rab sebagai naibul fa'il sama juga demikian. Duriba hamuka. Sebagai ya, isim kana misalkan kana hamuka qa'iman. Ya, khabar inna ya inna Zaidan hamuka. Mubtada hamuka qa'imun. Sebagai khabar ya. Zaidun hamuka. Sebagai khabar, khabar mubtada. Nah, itu kata kalau di i'rabnya sebagai rafa ini kan sebagai fa'il ya. Lanjut lagi Pak Ahmad, i'rabuhu yang terakhir apa yang berikutnya fuka yang keempat berarti ini. Al-misalur rabi'u nahu hasuna fuka. Fa i'rabuhu hasuna fi'lun madhin mabniun 'alal fath la mahalla lahu min al-i'rabi. Fuka fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammati li'annahu min al-asma'il khamsati. Fu mudhafun wal qafu mudhafun ilaihi mabniun 'alal fath fi mahalli jarrin. Baik, nah sekarang yang berikutnya fuka. Hasuna fuka, mulutmu. Mulutmu bagus gitu. Hasuna yahsunu. Ya, hasuna fi'lun madin mabni 'alal fath la mahalla lahu min al-i'rab. Fuka fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammati li'annahu min al-asma'il khamsah. Fu mudhafun wal qaf mudhafun ya mudhafun ilaih mabni 'alal fath la mahalla lahu ya fi apa mudhafun ilaih ya mabni 'alal fath fi mahalli jarrin karena di sebagai mudhafun ilaih. Nanti ada akan ada keterangan mengenai hukum dari asmaul khamsah ini, ketetapannya seperti apa ya. Baik, misal khamis Reza antum baca misal khamis. Zu bimakna sahib. Hadara zu ilmin berarti sahibu ilmin. Telah hadir sahibu ilmin, orang yang memiliki ilmu. Lanjut. Wa iqrabu hadara bi'lun madin matniun ala fathi la mahala lahu inari qabi du fa'ibu marfu'un ala fathi rafihi al-wawu niyabatan anil gomati di anahu minal asma'il khamsati du mudahun ilmin mudahun ilahi majurun wa alamatu jahidu kasratun kasratun dawiratun di akhirihi. Ahsanta. Nah ya, misal khamis yang terakhir zu bimakna sahib. Hadara zu ilmin. Zu ilmin, orang yang memiliki ilmu telah hadir. Hadara fi'lun madin mabni 'alal fath. Fi'lun madin mabni 'alal fath la mahalla lahu min al-i'rab. Yang enggak ada posisi i'rabnya namanya fi'il madi. Zu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi al-wawu. Ya, niyabatan anid dhammah sebagai pengganti dari dhammah li anahu minal asma'il khamsah. Minal asma'il khamsah. Karena di bagian dari asma'il khamsah. Zu mudhafun ilmin mudhafun ilaih majrurun wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ya, terus lanjut malhudatun. Lanjut baca. Malhudatun. Ini catatan ini yang perlu diperhatikan di sini. Inna hadhil asma. Ah, inna hadhil asma'i. Asma'a. Ah, naam. Inna hadhil asma'a. Inna hadhihi. Inna hadhihi asma'a al-khamsati. Ah, al-khamsata. Kalau di i'rab inna harfu nasbin wa taukidin. Hadhihi isim isyarah mabni 'alal kasr fi mahalli nasbin. Sebagai isim inna. Al-asma'a badal. Ya. Al-khamsat badal ala mansub, mansubun misluhu. Maka al-asma'ah. Al-khamsata na'at dari asma'. Berarti inna hadihil asma'ah al-khamsata. Begitu. Ulang. Inna hadihil asma'ah al-khamsata la ta'rabu. La tu'rabu. La tu'rabu. La tu'rabu. Hadal i'raba. I'raba illa. Bisyurutin. Gantian Mas Yudi yang baca. Al-awal. Al-awal antakuna mufradatan. Antakuna mufradatan. As-sani. As-sani antakuna mukabbaratan. Mukabbaratan. As-sani antakuna mufradatan. Mudhafatan. Ahsanta antakuna mudhafatan. Terus ar-rabi. Ar-rabi antakuna idhafatuha. Isim takun idhafatuha. Idhafatuha li ghairi ya. Ya kan li ghairi ya. Ah, mustasna dari ghair pasti dia majrur sebagai mudhafun ilaih. Berarti li ghairi ya il. Ahsanta. Terus al-khamis antakuna du bimakna bimakna sahibin mudhafun ilaih dari makna. Terus al-khamis antakuna du khabar takun khaliyatan minal mimi. Baik, malhudatun yang perlu diperhatikan di sini, perlu diperhatikan inna hadhil asma'a al-khamsata, isim-isim asma al-khamsah ini la tu'rabu, tidak di-i'rab. Hadal i'raba dengan i'rab seperti ini maf'ul mutlak itu ya. Tidak di-i'rab dengan i'rab seperti ini yang dia marfu bil waw, mansub bil fa bil alif, majrur bil ya gitu. Illa bisyurutin, kecuali dengan terpenuhinya syarat-syarat. Wahia, apa itu syarat-syaratnya? Al-awwal antakuna mudhafatan. Dia mesti mudhafatan. Isimnya itu mesti mudhaf. Enggak boleh dia enggak mudhaf. Misalkan saya katakan abun. Ya berarti kalau abun marfu bukan dengan waw. Marfunya dengan dhammah. Ja'a abun, ja'a akhun. Begitu. Paham enggak sini? Ya, makanya dia itu kok mudhafatan yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Mufradatan. Dia mesti mufrad. Nah, misalkan abun, jamak dari ab apa? Aba, begitu. Enggak boleh. Ja'a aba'uka. Nah, kalau dia jamak marfu'nya itu dengan dhamma. Ya enggak? Kan jamak taksir. Marfu' dengan dhamma. Ya enggak? Wa dhammatu fatakunu alamatan. Itu kan. Li raf'i, gitu kan? Pada empat tempat, salah satunya jamak taksir. Ya, sama ini juga akhun, jamak dari akh apa? Ikhwan. Ja'a ikhwanuka dengan dhamma. Ya, maka antakuna mufradatan, mesti mufrad. As-sani antakuna mukabbarah. Mukabbarah itu tidak ditasgir, alias ditakbir, dibesarkan. Ditasgir itu apa sih? Dikecilin. Misalkan kitab Kutaib, buku saku, buku kecil Kutaib. Nah, lima asmaul khamsah ini juga bisa ditasgir. Abun, Ubay, bapak kecil. Akhun saudara, ukhoy saudara kecil. Paham enggak sini? Ya. Misalkan ya, dia datang dalam bentuk musaggar di tasgir asmaul khamsah ini, ya, berarti marfu'nya bukan dengan al-waw, tapi dengan dhamma. Walaupun diidhofahkan. Telah datang bapak kecilmu, ja'a ubayyuka. Nah, ubayyuka. Berarti dengan dhamma. Paham enggak sini? Telah datang saudara kecilmu, ja'a ukhayyuka, ukhayyuka. Telah datang saudara kecilmu. Nah. Paham sini? Ngerti enggak sini, Reza? Ya, mukabbar lawan dari musaggar. Musaggar itu yang dikecilkan. Kitab, kutaib, gitu. Utsman, Utsman kecil, Utsaimin. Ah. Ya. Asani yang ketiga, antakuna mudafatan. Dia mesti mudaf. Ya, dia enggak bisa tanpa mudaf. Ya, dia mesti mudaf, nanti ada mudafun ilaih kayak tadi abuka itu. Kalau enggak mudaf, maka marfu'nya bukan dengan al-waw, tapi dengan dhamma. Ja'a abun, ja'a akhun, gitu. Ja'a hamun. Nah. Paham sini, tiga. Udah paham sini, ngerti? Antakuna mudafat, mudafatan, mescatur. Hah? Kalau enggak mudaf, maka marfu'nya bukan dengan waw, tapi dengan dhamma. Berarti dia isim mufrad. Kalau isim mufrad kan marfu'nya dengan dhamma. Kembali lagi yang kemarin udah lewat itu. Arabi antakuna idhafatuha, idhafah isim takun. Ya. Li ghairi ya'il mutakallim. Nah, kalaupun dia mudhaf tapi mudhaf diidhafahkan kepada selain ya mutakallim. Karena kalau diidhafahkan pada ya mutakallim, marfu'nya bukan dengan waw, tapi dengan dhammah muqaddarah. Misalkan abun. Kan abuka mesti diidhafahkan pada selain ya mutakallim ya? Abuka, abuha, abuhu, Abu Zaidin. Ya. Nah, misalkan diidhafahkan pada ya mutakallim, berarti marfu'nya bukan dengan waw. Ja'a abi. Nah. Berarti abi irobnya fa'ilun marfu'un wa lam tarfihi dhammah muqaddarah. Mana min zuriha? Hah? Masa asikol lil munasabah. Ya. Ja'a akhi gitu. Ya. Sudah ngerti sini? Al-khamis antakuna zu bimakna sahibin. Zunya mesti bermakna sahib. Ya. Zu mesti bermakna sahib. Karena nanti ada zu yang tidak bermakna sahib. Ya. Zu yang ini bermakna sahib. Kalau zu yang tidak bermakna sahib, ya, semisal zu bani Himyar kalau enggak salah, maka dia marfu'nya bukan dengan waw. Ya. As-sadis an takuna fu khaliyatan, khaliyatan khabar takun minal mim. An takuna fu khaliyatan minal mim. Fu-nya itu mesti kosong dari mim. Ya, kan aslinya famun, fam, mulut. Nah, kalau dia diidhofahkan, dihapus mimnya. Tapi kalau ternyata ada mimnya, maka marfu'nya bukan dengan waw, tapi dengan dhamma. Ya. Ini ada apa namanya? Ini adalah mulutmu. Hada famuka. Famuka. Maka dengan dhamma. Walaupun diidhofahkan kepada kaf sekali atau diidhofahkan sekalipun. Hada famu Zaidin, hada famuka. Hada famuhu, hada famuha. Fam. Berarti di apa mesti terbebas dari mim. Ketika terbebas dari mim, tidak ada mim, maka ketika dia marfu, marfu'nya dengan waw. Ya, hada fuka. Nah, lihat fuka. Ini mulutmu. Hada famuka. Lihat sama kan? Ini mulutmu, ini mulutmu. Tergantung ada mimnya apa enggak. Kalau ada mimnya dengan dhamma. Kalau enggak ada mimnya dengan waw. Famun. Taib tadribatun, lihat tadribatun, latihan-latihan. Ya, lihat di situ ada pertanyaan, mata takunu alwawu alamatan lirraf'i. Nah, kapan waw menjadi tanda bagi rafa? Nah, gimana nih? Mas Catur. kapan waw menjadi tanda bagi rofa? Hah? Pada asmaul khamsah. Satu lagi? Baru kemarin. Kapan waw menjadi tanda bagi rofa? Pada asmaul khamsah, apabila dia terletak sebagai asmaul khamsah. Satu lagi apa? Jamak mudzakkar salim. Ya, jaa al-muslimun, jaa abuka. Do khattan tahtal asma'i al-khamsati allati lam tastawfi asy-syuruta. Ya, allati lam tastawfi asy-syurutu ma'a dzikri sababi hakada. Ya. Coba letakkan garis di bawah asmaul khamsah yang belum terpenuhi atau yang tidak terpenuhi syarat-syarat dengan menyebutkan sebabnya demikian. Lihat zahaba abawa al abawani. Ini kan asmaul khamsah yang tidak terpenuhi syarat. Berarti irobnya marfu'nya bukan dengan waw. Zahaba al abawani. Lihat di situ. Marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu. Bukan dengan waw, alifu. Ya. Wasababu, sababnya apa? Lam takun mufrodan. Karena dia bukan mufrod. Najaha akhi. Nah, siapa yang bisa jawab? Najaha akhi. Kenapa dia bukan dengan waw? Marfu'un wa alamatu raf'ihi dommah, dommatun muqaddaratun. Sababnya apa? Wasabab? Lam takun idofatuha. Idofatuha li ya il li ghairi ya il mutakallim. Karena idofahnya bukan pada ya mutakallim. Ya. Oh, itu ada di sebelahnya di jawabannya itu. Li idofatihi ila ya il mutakallim. Najaha akhuka. Najaha akhuka. Berarti ini irobnya apa? Oh, itu bukan yang di garis bawah, yang di garis bawah itu hanya yang tadi yang tidak terpenuhi syarat ya. Nah, sekarang kalau najaha akhuka irobnya tadi jelas ya, sebagaimana dicontoh hadara ahamuka jelas. Nah sekarang ya, famuka nadhifun. Nih apa di irob nih, famuka nadhifun di irob. Ini gak terpenuhi syarat berarti ya. Gak terpenuhi syarat. Sama ja'a ikhwatun. Nah ini juga gak terpenuhi syarat. Kalau famuka nadhifun irobnya apa? Famuka irobnya mubtada marfu wa alamatu rafihi dhammatun muqaddarah. Dhammatun dhahirah apa muqaddarah? Dhahirah. Wa huwa mudhafun. Nadhifun khabar. Nah, sebabnya apa? Liwujudil mimi. Hah? Liwujudil mimi. Karena adanya mim. Ja'a ikhwatun. Ikhwatun irabnya apa? Ikhwatun fa'il dari ja'a. Wa alamatu rafihi al-waw. Al-waw fa dhammah. Dhammatun dhahirah. Kenapa enggak, apa sebabnya? Kenapa? Lam takun mufradan. Lam takun mufradan. Karena dia tidak mufrad. Dia jamak. Ngerti gak sini? Ada yang mau ditanya gak sini? Jamak mudzakkar salim. Mengenai jamak mudzakkar salim ada yang mau ditanya? Kalau udah jelas? Wadeh. Mas Yudi, ngerti gak Mas Yudi? Ada yang mau tanya gak? Jamak mudzakkar salim tadi. Kalau udah coba sebut, berikan contoh zu. Zu itu gak mesti diidofakan pada malin, pada ilmin, pada apa? Pokoknya sahib. Zu kitab, sahibu kitab bisa juga. Berikan contoh zu yang marfu. Yang tanda rofanya adalah waw. Coba mas, siapa yang bisa kasih contoh? Reza. Zu marfu pada selain contoh kayak tadi, zu ilmin, zu malin. Yang marfu kan tadi sebagai fa'il ya. Saya minta sebagai mubtada. Reza. Tet, habis waktunya. Kelamaan. Siapa yang bisa? Tepat dol. Ayo. Abu Adif nih berarti ini Abu Adif. Nah, kalau kita udah paham berarti kita bisa memberikan contoh. Mubtada gampang. Ah, qaimun udah gitu aja. Zu kitabin qaimun, sang pemilik kitab berdiri. Zu kitab, zu mubtada marfuun wa alamatu raf'ihi al-wawu li'anna min al-asmaul khamsah wa huwa mudafun kitabin mudafun ilai majrurun wa alamatu jarihi al-kasrah. Kasrah dhahirah. Qaimun khobar mubtada marfu wa alamatu raf'i dhammah, selesai. Ah. Dah. Ya. Berikan contoh. Ya. Fuka i'rab itu sebagai, kalau fa'il kan tadi udah. Nah, apa namanya fuka? Kalau tadi fuka i'rab itu sebagai apa? Fuka dicontohin hasuna. Fuko sama fa'il. Nah, sekarang naibul fa'il. Ayo naibul fa'il fuka. Mulutmu, nah, diapain tuh mulutmu naibul fa'il? Ayo. Futiha fuka. Fuka. Mulutmu dibuka, boleh terbuka. Boleh, kan kita bisa terjemahkannya dibuka dan terbuka. Boleh. Sebutin lagi contoh, apalagi tadi, fuka. Hamuka, hamuka, irobnya sebagai apa ya? Sebagai, kan dia marfu, marfu kan gak mesti fa'il ya. Nah, ibu fa'il, udah mubtada, khabar. Nah, isim kana, ayo, siapa yang bisa. Mas Catur, itu belum nih, isim kana. Isim kana kan marfu, khabarnya mansub. Nah, itu tadi apa? Hamuka iparmu gitu kan. Sebagai isim kana. Kana yakunu. Ayo itu. Kana atau yakunu. Ayo berikan contoh. Nah, tet. Ayo sampai bisa. Pamat. Kana hamuka kawiru. Ah, belum tepat. Khobar kana mesti mansub. Iya, khabar kana mesti masuk. Ada benar kana hamuka. Nah, kalau udah bisa ngasih contoh dalam bentuk jangan terpaku dia hanya fa'il. Yang namanya marfu kan ada fa'il, naibul fa'il, isim kana, khabar inna, mubtada, khabar gitu kan. Baik, wa ammal alifu fatakunu alamatan li raf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Ya, adapun alif maka dia menjadi tanda bagi rafa' pada tasniyah, pada musanna. Al asma pada isim-isim musanna khassatan, hanya khusus pada isim musanna, enggak ada yang lain. Ya. Qala asy-syarih takunu al-alifu alamata raf'il kalimati niabatan 'anid dhammati fi mawdi'in wahidin wa huwa al-ismu al-musanna. Takunu al-alifu, alif menjadi alamata raf'il kalimati, menjadi tanda rafa'nya sebuah kalimat, naibatan sebagai pengganti 'anid dhammati, ya, sebagai pengganti dari dhammah fi maudi'in wahidin, di satu tempat aja, yaitu isim musanna. Ya, ta'rifuhu definisinya, ya, huwa apa sih musanna itu? Ma dalla 'ala tsnaini, yang menunjukkan kepada isnain. Isnain berarti muzakkar, kitabani rajulani awis natain muannas imra'atani, ya. Bi ziyadati alifin, dengan tambahan alif wa nunin dan nun, ya, kitabani fi halati raf'i, pada keadaan i'rab rafa', ya. Ya, rajulani ja'a rajulani aw ya'in wa nunin, atau tambahannya ya' dan nun, fi halatai an-nasbi, pada dua kondisi nasab wal jarri dan jar. Ya. Rajulaini. Ja'a rajulani, ra'aitu rajulaini, marartu bi rajulaini. Dua pria. Mislu kitabun, ya. Ini mufrad kitabani musanna marfu kitabaini. Kitabaini mansub dan majrur. Masjidun masjidani marfu musanna masjidaini mansub majrur. Ya, ha ya, kita katakan dua masjid. Ya. Dua masjid. Hadani masjidani. Ini dua masjid. Ya. Masjidain. Marartu bi masjidain. Ra'aitu masjidain. Dua masjid. Misalu tasniyati. Contoh musanna. Nahu qala rajulani. Qala rajulani. Dua pria telah berkata. I'rabuhu qala. Fi'lun madin mabni alal fath. Ya. Qala ada i'rabnya fi'lun madin mabni alal fath la mahalla lahu min al i'rab. Rajulani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al alifu niyabatan anid dhammati li annahu musanna. Jelas ini ya. Nah, wa nunu nun yang ada di rajulani itu iwadun pengganti anit tanwin dari tanwin fil fil ismi al mufradi pada isim mufrad. Wadih ya, jelas. Contoh ya, berikan contoh. Kalau ini apa sebagai fa'il, sebagai naibul fa'il berarti gimana? Duriba rajulan. Mubtada mubtada gimana? Ar rajulani qaimani. Khabar khabar berarti gimana? Hadani rajulan. Isim kana berarti gimana? Kana rajulani qaimaini. Isim ina berarti gimana? Isim ina marfu. Isim ina isim ina. Khabar ina marfu. Inna. Apa? Inna talibaini. Inna talibaini rajulan. Ya. Inna hadaini at-talibaini rajulan. Ya iya jelaslah dua pria. Taib cukup ya. Tadribatnya nanti kita PR lah itu. Hawil al is hawil ismal mufradi ila musanna wa ila jam'in fi mayali. Coba rubah isim mufrad berikut ke musanna dan kepada jamak fi mayali sebagai berikut. Talib apa mufradnya, musannanya, jamaknya apa? Shadiq dan seterusnya. Ya, mustahidatun musannanya apa dan jamaknya? Ini PR ya, dikerjain lo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.